بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله باب أهل المعروف في الدنيا أهل المعروف في الآخرة. Melanjutkan pembahasan kita, pembacaan terhadap kitab Al-Adabul Mufrad, secara khusus yang sudah dipilah oleh Al-Imam Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Kita telah sampai kepada bab Ahlul Ma'ruf, yaitu orang yang baik di dunia adalah orang yang baik pula di akhirat. Pada bab ini Imam Al-Bukhari rahimahullah ingin menjelaskan kepada kita bahwasannya di sana ada ilaqah, ada kaitannya kebaikan seseorang di dunia dan di akhirat. Hal ini sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah Subhanahu wa taala akan tetapkan mereka-mereka dengan ucapan yang kokoh, yang tetap, yang tepat di dalam kehidupan dunia dan di akhirat. Artinya mereka yang baik di dunia biiznillah di akhiratnya pun akan menuai. Oleh karenanya dikatakan darud dunia mazra'atul akhirah. Dunia ini adalah ladang untuk kita bercocok tanam yang kelak akan kita tuai di negeri akhirat. Maka ini yang ingin dijelaskan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Jadi setiap mereka dalam kehidupan dunianya termasuk orang yang khair, orang yang baik, maka di akhirat pun juga demikian. Dan sebaliknya, jika dia orang yang jelek di dunia, maka demikian pula keadaannya di akhirat. Nas'alullaha as-salamata wal afiyah. Semoga Allah selamatkan kita ya, dalam kehidupan dunia ini. Karena ini sifatnya umum ya, sifatnya umum. Bukan hanya sekedar dalam benak kita, mungkin sebagian kita menganggap ahlul ma'ruf di dunia ini dia yang hanya sering bersedekah sajalah. Sifatnya adalah umum. Ahlul ma'ruf termasuk padanya terkait dengan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Dari ibadah-ibadah, rukun iman semuanya, rukun Islam semuanya. Perintah dan larangan termasuk di dalamnya. Begitu juga termasuk pula di dalamnya hal-hal yang terkait dengan hukukul insan, hak-hak manusia. Bukan hanya hak Allah saja, hak Allah dan hak manusia. Hak Allah, kita diperintahkan untuk sholat, puasa, zakat. Hak manusia pun ada di sana. Hatta pada sebuah senyuman seorang muslim kepada saudaranya pun masuk dalam bab ini. Ya. Masuk dalam bab ini. Nas'alullah as-salamata wal-afiyah. Maka kita disyariatkan untuk terus meminta kepada Allah agar diberikan as-sabat, as-sabat. Ya, ketetapan, ketepatan. Ya. Karena sebagian orang ketika berbicara tentang as-sabat, as-sabat kaitannya dengan manhaj, kaitannya dengan udkhulu fis-silmi kafah, kata Allah. Masuklah kalian dalam Islam secara kafah menyeluruh. Artinya Islam adalah husnul khuluq. Islam adalah akidah. Islam adalah iman. Ya. Semua apa yang diberitakan Allah dalam Al-Quran, diberitakan Nabi dalam As-Sunnah, masuk dalam hal ini. Artinya siapa ahlul ma'ruf? Mereka yang berpegang dengan kitab Allah, mereka yang berpegang dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka lah yang disebut dengan ahlu al-ma'ruf. Ya. Dalam banyak hal. Ya, dalam banyak hal. Kemudian apa itu ma'ruf? Ya. Mungkin sebagian kita tidak tahu apa itu ma'ruf. Ma'ruf adalah ma'urifa. Ya. Ma'urifa husnuhu akalan wa syar'an. Ma'ruf itu yang dikenal dan diketahui oleh seseorang sebagai sesuatu yang baik secara akal dan secara syariat. Secara syariat maksudnya ada dalilnya. Secara akal yaitu menurut adat manusia. Ya. Secara uruf, secara akal, akal sehat manusia. Mencuri itu jelek. Secara akal manusia, bertutur kata yang tidak baik adalah jelek. Cela mencela, caci mencaci, ya. Secara akal, secara uruf, secara syariat yang ada dalilnya, itulah yang disebut ma'ruf. Ya. Dan sebaliknya, ya. Mereka ahlul mungkar, orang yang jadi ma'ruf ini lawan katanya mungkar, ya, lawan katanya mungkar. Sedangkan umat ini Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan untuk mereka menyebarkan yang ma'ruf. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil mungkar. Ini adalah satu kata yang berseberangan, ya, dan selalu disebut bersamaan. Ya, mungkar begitu setiap apa. Kullu ma'urifa qubhuhu 'aqlan wa syar'an. Kullu ma'urifa qubhuhu 'aqlan wa syar'an. Segala sesuatu. Ya. Segala sesuatu yang dianggap itu adalah jelek, baik secara akal maupun secara syarak, itu adalah mungkar. Khamr secara syarak dianggap jelek, maka diharamkan. Di dalam Islam riba dianggap jelek, maka diharamkan. Ya. Pokoknya segala sesuatu yang ada dalilnya atau secara urf, kebiasaan dianggap jelek, maka kita tinggalkan, kita hindari. Selama perkara tersebut tidak bertentangan dengan apa yang diperintahkan Allah dan dilarangnya, maka itu dianggap jelek oleh syariat, maka kita tinggalkan. Kecuali perkara ini dianggap jelek oleh adat kebiasaan, namun syariat menjunjung tinggi, ya, ini beda lagi. Ya. Jika syariat tidak berbicara tentang hal ini, namun secara uruf, secara kebiasaan adat itu adalah perkara yang jelek, maka kita ikuti. Ya. Karena itu adalah mungkar. Nah, itu definisinya. Ya. Itulah definisinya. Fa'ala kulli hal. Jadi begitu, ya. Imam Al-Bukhari rahimahullah ingin menjelaskan kepada kita kelak hamba ini akan dibangkitkan sebagaimana posisi dia di dunia. Semoga Allah berikan as-sabat kepada kita. Kita diajarkan doa, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik, ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Qala haddatsana Ali bin Abi Hashim. Imam Bukhari memasukkan dua hadis di sini. Ya, artinya di nuskhah, di cetakan yang ada pada kita. Ya, wallahu a'lam dalam kitab asalnya di sana ada berapa hadis. Namun yang sudah dipilih oleh Syekh Albani ada dua di sini untuk bab ini. Qala haddatsana Ali bin Abi Hashim. Ali bin Abi Hashim, Abu Hashim namanya adalah Abdullah. Jadi beliau namanya Ali bin Abdullah bin Tabrakh, ya. Ta ba ra. Diakhiri dengan kha. Tabrakh Al-Baghdadi, ya. Al-Laythi. Beliau ini termasuk yang ditinggal hadisnya oleh manusia. Ya, tidak diambil hadisnya. Kebanyakan a'imah demikian. Ya, kebanyakan a'imah demikian, namun tidak demikian dengan Imam Al-Bukhari rahimahullah. Ya, telah lalu kenapa beliau memasukkan hadis ini, artinya memasukkan beberapa hadis yang memang diriwayatkan oleh ahlul bidah atau orang yang memang dianggap jelek. Ya, pernah kita singgung insyaallah. Ada yang ingat? Hisham, Had, Luba, ya, Arman. Kenapa Imam Bukhari kok meriwayatkan hadis dari orang-orang yang dianggap jelek? Sebagai penguat di antaranya yang lain. Nah, jami' sahih tidak dimasukkan jelas, ya. Kemudian ya, bid'ahnya bukanlah bid'ah yang mukaffirah. Jadi ketika dia adalah seorang ahlul bid'ah, bid'ahnya tidak mengeluarkan, ya. Tidak mengeluarkan dia dari keislamannya. Maka beliau memasukkan. Itu pun tidak dimasukkan pada inti hadis. Kecuali pada apa? Pada mutaba'ah. Ya, untuk penguat saja. Ya, diikutkan. Ya, diikutkan. Begitu juga di antara sebabnya. Dia adalah bukan seorang da'i kepada bid'ahnya. Artinya dia diem saja. Ya, tidak diketahui dia menyebarluaskan bid'ah tersebut. Maka Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah terkadang menggunakan atau sebab yang lain dia telah bertaubat, ya, dia telah bertaubat, ya. Dan kebanyakannya itu tadi digunakan sebagai penguat oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, ya. Atau beliau tahu pasti, ya, bahwasanya tuduhan orang terhadap fulan tersebut tidak sesuai, ya, tidak sesuai. Ala kulli hal. Adapun beliau, ya, Ali bin Abi Hashim dikenal sebagai mutawakkif, ya. Mutawakkif ini di bab akidah disebut mereka yang seolah-olah ingin mengambil jalan tengah seraya meyakini Al-Quran ini tidak tahu saya ini makhluk atau bukan makhluk, ya. Ini beliau Ali bin Abi Hashim. Sedangkan Al-Imam Ahmad rahimahullah pernah ditanya tentang mereka waqifah, ya, yang nanggung-nanggung la adri, dia nyatakan tidak tahu makhluk atau bukan makhluk. Maka fahuwa mubtadi', kata Imam Ahmad rahimahullah. Dia adalah seorang mubtadi'. Oleh karenanya beliau ditinggalkan hadisnya. Ya. Namun hadis ini ya, ada yang lebih sahih, ada penguatnya. Terkhusus sekali lagi ya, sebagian ulama mereka menggunakan hadis-hadis yang dhaif untuk apa? Untuk fadhail amal. Adapun hadis ini bisa diangkat dengan hadis yang lain, diriwayatkan dari banyak jalan, diantaranya dari Ummu Salamah dan yang lainnya, yang lebih sahih daripada hadis ini ya. Lebih dari satu jalan diriwayatkan hadis ini. Oleh karenanya Al-Imam Al-Albani rahimahullah memasukkan hadis ini di dalam jajaran hadis yang bisa dipakai di dalam sahih Al-Adabu Al-Mufrad. Ya, faham ya? Ya, insyaallah faham. Qala haddazani, yaitu Ali bin Abi Hashim menyatakan, telah berkata kepadaku Nusair bin Umar bin Yazid bin Qabisah. Ini namanya Nusair bin Umar bin Yazid bin Qabisah, dikenal dengan Ibni Yazid Al-Asadi. Ya. Nusair bin Umar bin Yazid bin Qabisah bin Burma. Bin Burma dikenal dengan Ibnu Yazid. Yazid adalah kakeknya Nusair. Ya, dia dikenal dengan itu. Ya, Al-Asadi dari Bani Asad. Beliau pun tidak diketahui. Ya. Namanya diketahui, namun para a'immatul hadis menyebut beliau sebagai perawi yang majhul. Perawi yang apa? Yang majhul, tidak diketahui. Lengkaplah sudah dari Ali bin Abi Hashim meriwayatkan dari Nusair. Ya. Qala an fulanin, ditambah lagi an fulan, tidak disebutkan. Nah, ini namanya hadis apa? Ada yang tahu? Hadis apa ini namanya? An fulan, diriwayatkan dari fulan. Ini bukan sahabat. Kalau dikatakan an fulan dan itu adalah sahabat, maka sahabat keumumannya bisa diambil hadisnya. Ya, tidak perlu dipertanyakan. Namun ini bukan seorang sahabat. Hadis apa ini namanya? Hah? Bukan. Hah? Bukan. Hah? Anjaman. Umum siapa saja yang bisa jawab? Fadhal. Hadis apa ini? Kata Imam Al-Baiquni ya, dalam kitabnya, dalam nazamnya Baiquniyah, disebut kullu ma fihi rawin lam yusam al-mubham, kullu ma fihi rawin lam yusam. Hadis ini adalah hadis yang mubham. Ya. Hadis yang mubham. Apa itu mubham? Setiap hadis yang terdapat perawi yang mubham, ya, tidak diberi nama. Nah ini tadi, qala an fulan, tidak diberi nama, ya, namanya mubham. Apakah mubham semuanya dhaif? Tidak semuanya dhaif, ya. Namun ini hukum asalnya lemah. Tapi tidak semua hadis yang mubham itu lemah, ya. Mubham ini ada dua. Mubham, hadis yang mubham ini ada dua. Yang pertama mubham pada sanadnya. Nah ini seperti hadis sekarang ini. Ini mubham pada sanadnya. Perawinya tidak disebut namanya. Seperti hadis ini. Yang kedua adalah mubham pada matannya. Nah, kapan disebut mubham pada matannya ya? Ketika sudah sampai kepada sahabat. Nah ini contoh sebuah hadis. Ibnu Abbas meriwayatkan ya, anna rajulan qala ya Rasulullah. Ketika itu ada seorang sahabat, tidak disebut namanya. Ya, qala ya Rasulullah. Ya, itu mubham. Mubham pada matannya. Namun sahih. Adapun ketika mubham pada matannya, ya, ini ya, perlu diperinci lagi ya, perlu diperinci lagi. Fa ala kulli hal ya. Tidak jelas siapa di sini. Tapi dalam riwayat-riwayat yang lain disebutkan dari jalan yang lain dengan hadis yang sama. Artinya hadis ini sahih dengan sanad yang lain dan dari jalan yang lain. Walaupun terdapat perawi-perawi yang sudah kita sebutkan tadi. Qala sami'tu Burmata ibn Laits ibn Burmah. Aku telah mendengar Burmah bin Laits bin Burmah. Ya. Burmah bin Laits bin Jariyah bin Burmah. Ya. Bin Jariyah bin Burmah. Nah, ini makbul hadisnya. Hadisnya bisa diambil. Ya, namun perselisihan pada perawi setelahnya, ya. Annahu sami'a Qabisata. Beliau mendengar Qabisah ibn Burmah Al-Asadi. Nah, ini Qabisah bin Burmah Al-Asadi. Nah, ini diperselisihkan, ya. Apakah beliau inilah suhbah atau tidak? Ada yang menyatakan bahwasanya beliau inilah suhbah, artinya dia pernah bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini yang diyakini oleh Al-Imam Bukhari rahimahullah. Sebagian lagi mengingkari. Sebagian orang mengingkari bahwasanya beliau tidak pernah bertemu Nabi alaihi salatu wassalam. Qala kuntu 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini bukti bahwasanya beliau bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala fa sami'tuhu yaqul. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, ahlul ma'rufi fid dunya hum ahlul ma'rufi fil akhirah. Ahlul ma'ruf di dunia, orang yang ma'ruf, orang yang baik di dunia, mereka adalah orang yang baik pula di akhirat. Wa ahlul munkari fid dunya, dan mereka orang yang jelek di dunia, yang senang dengan kemungkaran, hum ahlul munkari fil akhirah, mereka pun juga termasuk ahlul munkar di akhirat, ya. Qala haddatsana, kita baca lagi karena hadisnya sama, ya, hampir sama. Namun riwayat ini lebih sahih daripada riwayat yang tadi. Qala haddatsana al-Hasan, ya. Telah berkata kepada kami al-Hasan bin Umar, ya. Al-Hasan bin Umar bin Syaqiq, ya. Al-Hasan bin Umar bin Syaqiq Al-Jurmi. Ya, Al-Jurmi. Beliau gurunya Imam Al-Bukhari rahimahullah, dan hadisnya pun diambil, ya, tidak ada pembicaraan illa beliau disebut-sebut sebagai pedagang. Ya, sebagai pedagang. Tidak ada sesuatu yang menyelisihi, ya. Beliau tajir, seorang pedagang. Dan pendahulu beliau adalah Nabi kita alaihi salatu wassalam. Ya. Maksudnya Rasulullah SAW kana tajiran, adalah seorang tajir, seorang pedagang. Begitu juga para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in, banyak di antara mereka juga yang berdagang. Terkhusus nas dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan apa? Ahallallahul bay' wa harrama riba. Ya. Ahallallahul bay' wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ya. Namun kenapa disebut? Ya, karena untuk berhati-hati saja, ya. Karena kebanyakannya para pedagang ini terlena, ya, dengan harta yang dia dapat, dengan uang yang dia miliki, ya, banyak di antara mereka. Nah, ini kebanyakannya. Subhanallah, dinar dan dirham, ya, dinar dan dirham itu ketika ada di hadapan kita akan menjadi penyemangat, ya. Untuk apa? Untuk terus mencarinya, ya. Dan ini tercela yang seperti ini, ya. Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran menyatakan wabtaghi fima ataqallah darul akhirah. Carilah apa yang Allah berikan kepadamu dari perkara akhiratmu. Wala tansa nasibaka minad dunia. Dan jangan sampai kau lupa. Nah, ini mimbab ini. Seseorang boleh berdagang dalam rangka ini. Ya. Dalam rangka dia tidak melupakan dirinya untuk hidup di dunia. Karena kehidupan dunia ini terus berjalan. Ya. Terus berjalan. Manusia hidup di dunia butuh makan, butuh minum. Bahkan di sana juga kita disyariatkan untuk memberikan nafkah. Dan itu semua butuh uang. Ya. Jadi mindset orang yang tidak mau bekerja salah. 100% salah. Bahkan sebaliknya. Ya, sebaliknya. Orang yang seperti ini kebanyakannya. Dia mengharapkan pemberian daripada orang lain. Ya. Makanya sebaik-baik mereka. Ya. Adalah mereka yang tangannya di atas. Dan tidak mau mengangkat tangannya kepada orang lain. Ya. Artinya mindsetnya saya harus memberi. Ya. Jangan sampai saya minta. Nah, ini mindset yang baik. Ini mindset yang baik. Nah, bagaimana caranya saya bisa memberi? Uang tidak datang begitu saja. Ya, seperti turunnya air hujan. Ya, uang harta dicari. Tapi sekali lagi jangan sampai menenggelamkan kita di dalam mencari dunia. Apa yang Allah perintahkan tetap kita lakukan. Apa yang menjadi kewajiban kita tetap kita laksanakan. Jangan sampai apa yang wajib kemudian kita buang. Kemudian yang ini kita dahulukan. Sebaliknya kita mencari dunia untuk mendukung akhirat kita. Nah, ini ya yang harus kita fahami. Qala haddatsana Mu'tamar Ibnu Sulaiman, sering kita lewati ya. Qala dzakartu li abi, yaitu Mu'tamar berkata, aku telah menyebutkan kepada bapakku yaitu Sulaiman At-Taimi hadis Abi Utsman, yaitu hadisnya siapa? Abu Utsman. Abu Utsman ini adalah Abdurrahman. Abdurrahman bin Mulli. Ya, Abdurrahman bin Mulli. Ada yang menyatakan Abdurrahman bin Maliyin. Ya, ala kulli hal. Abdurrahman bin Mulli bin Amr al-Basri. Beliau, Abu Utsman ini adalah seorang mukhadram. Ya, seorang mukhadram. Apa itu mukhadram? Amar. Nah, apa mukhadram? Anas. Mana Anas? Anas apa? Adnan. Apa itu mukhadram? Orang yang datangnya dari Hadramut. Bukan. Iban. Iban ini kelas 3 ini. Ya. Hat, apa mukhadram? Tanis, apa mukhadram? Oman, apa mukhadram? Safa, apa mukhadram? Farid. Farid. Jangan sampai dijawab sama Hasan. Ya. Jangan sampai Hasan yang jawab nanti. Hisham. Arman. Barakallahu fiik. Ya, dijawab oleh Arman. Ya, mukhadram adalah man adraka al-jahiliyah wal Islam. Ya. Yang bertemu dengan masa jahiliyah dan Islam. Tapi tidak bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tidak bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam itu Abu Utsman. Yang seperti ini banyak. Qala an Salman, beliau dapat hadis dari Salman. Salman di sini adalah Salman Al-Farisi. Ya. Salman bin Islam, ya. Juluki Salman bin Islam. Salman Al-Farisi. Annahu qala, beliau adalah seorang sahabi ma'ruf, ya, sering kita lewati dan pernah kita sebutkan tentang biografi beliau. Qala inna ahlal ma'rufi fid dunya hum ahlu al-ma'rufi fil akhirah. Mereka-mereka yang sebagai orang yang ahli ma'ruf, orang yang baik di dunia, adalah mereka juga sebagai ahli ma'ruf di akhirat. Di akhiratnya pun demikian keadaannya. Faqala, maka berkata itu perawi, inni sami'tuhu min Abi Uthman yuhadithuhu, aku benar-benar mendengar dari Abu Uthman. Siapa yang berkata itu? Mu'tamar, ya, Mu'tamar bin Sulaiman. An Salman fa'araftu anna dhaka kadhaka, dari Salman, Salman Al-Farisi. Dan aku tahu bahwasanya demikian keadaannya. Fama haddatsu bihi ahadan qat, dan aku tidak menyampaikan ini kepada siapapun, ya. Fa ala kulli hal, hadis ini seperti hadis yang sebelumnya, namun hadis ini sahih, tapi ya sahihnya mauquf. Ya, maknanya mauquf yaitu berhenti pada seorang sahabat. Ini ucapan sahabat, asarnya sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, ya. Maka di dalam dua hadis ini terdapat fawaid. Yang pertama, apa yang ingin Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah berdalil dengannya, dengan dua hadis ini, yaitu terkait dengan bab, ya, seorang hamba akan dibangkitkan sebagaimana keadaan mereka di dunia. Ketika baik, ya baik. Ketika jelek, ya dia tetap jelek. Kemudian di sini juga terdapat, ya, motivasi Islam untuk kita berbuat yang ma'ruf, berbuat yang baik secara mutlak, apapun jenis kebaikannya. Ya, apapun jenis kebaikannya. Walaupun secara zahir tidak ada dalam hadis ini, namun secara isyarat, ya, kita diisyaratkan beramalah dengan amalan yang baik. Teruslah istimror dengan amalan-amalan yang mulia secara mutlak. Dan sekaligus di dalam hadis ini terdapat, ya, peringatan dari bahayanya kemungkaran. Ya. Dari apa? Bahayanya kemungkaran. Dan ini sifat seorang mukmin, ya, sifat para nabi, ya, dan diikuti oleh kaum mukminin adalah mereka melarang dari yang mungkar dan melakukan perkara-perkara yang ma'ruf secara mutlak. Yang jenisnya banyak tadi sebagainya kita sebutkan. Kalau disebutkan satu persatu, ya, tidak selesai, ya. Artinya semua apa yang ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah itulah yang disebut dengan ma'ruf. Kita jadi patokan, yang jadi kita jadikan patokan adalah definisinya itu tadi, ya. Setiap yang baik secara akal dan syariat, maka itulah ma'ruf. Begitu juga di dalam hadis yang mulia ini, ya. Di dalam hadis yang mulia ini terdapat bahwasanya amalan yang baik itu adalah wiqayah. Amalan yang baik itu adalah perkara yang melindungi kita daripada kejelekan fil mustaqbal, dalam masa yang akan datang. Di antara dalilnya, ayo kita ambil dari hadis ini, ya. Kita ambil dari hadis ini syarat bahwasanya ketika kita berbuat baik, maka kedepannya juga akan baik, ya. Di antara dalilnya Allah Subhanahu wa taala, ya, ketika berbicara tentang sholat menyatakan inna sholatanha 'anil fakhsya'i wal munkar. Sholat itu akan melarang seseorang, akan menghindarkan seseorang dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Sholat adalah amalan yang ma'ruf. Ya. Sholat adalah amalan yang ma'ruf. Dan inilah hakikat daripada taqwa Allah subhanahu wa ta'ala. Maka definisi taqwa sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, di antara definisinya adalah taqwa adalah wiqayah. Ya. Taqwa adalah pelindung. Pelindung dari kejelekan-kejelekan. Dan ini musyahid. Dan ini musyahad. Kita saksikan. Ya, kita saksikan. Seseorang ketika beramal, ya, dia akan terus bersemangat dalam amalannya sehari-hari. Innamal mu'minuna idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Ketika dia berzikir kepada Allah, hatinya akan bergetar. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatuhum imanan. Akan bertambah keimanan mereka ketika dibacakan ayat-ayatnya. Akan bertambah. Terus dia semangat. Tadinya cuman sekedar ngaji saja, saya coba baca Al-Qur'an santai. Bismillahirrahmanirrahim, baca. Alhamdulillahirrabbilalamin, surat Al-Fatihah selesai, Al-Baqarah selesai. Semakin naik keimanan kita. Dengan itu muncul semangat kita untuk terus membaca Al-Quran. Begitu juga ketika seseorang duduk di majelis ta'lim, majelis zikir. Subhanallah, ketika dia mendengarkan peringatan demi peringatan, motivasi demi motivasi, yang diambil dari kitab Allah, yang diambil dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, akan semakin bertambah semangatnya. Ya. Wahakadza, ya. Demikian ya. Itu semua akan kita dapat dengan apa? Istimrar bil amr bil ma'ruf. Terus ya, istiqamah di atas al-amr bil ma'ruf, tentang kita memerintahkan kepada yang baik dan kita melaksanakannya, melakukannya. Bukan hanya memerintahkan saja, ya, kita melaksanakannya. Naam. Ini dua hadis, insyaallah kita cukupkan. Mungkin sisa tinggal ada beberapa menit kita pakai untuk apa? Untuk tasmi, ya. Fadhol, siapa yang hafal, angkat tangan. Satu hadis bab ma'unah ar-rajul akhahu. Yang hafal hadisnya angkat tangan. Hat. 1, 2, 3. Ada yang lain? 3. Ada yang lain? Baik, dimulai dari siapa itu Miksam Danis ya? Siapa? Miksam bukan? Danis. Fadhal Hanis. Bismillah. Bismillah. Bab ma'unati ar-rajul. An Abi Urwah, an Abihi, an Urwah. Kila. أغلاها ثمناً. wa anfasuha 'inda ahliha. Tada'un nas ha minasyarri tasaddaqu biha. Naam, barakallahu fiik. Ah, tafadhal. Ma'unati rajuli akhahu. An abi marawihin ayyul a'mali khairun. Qala al-iman billah wa jihad fi sabilillah. Qila ayyu riqabi afdal. Qala allaha tamanan wa an fa'tuha inda ahliha. Qala afara'aita in lam astati'u ba'dul amali. Qala فتعين أو تصنع لأخرق. إن ضعفت نعم بارك الله فيك تفضل أرمن. Barakallahu fikum. Insyaallah mungkin besok ya, kita lanjutkan lagi bab selanjutnya. Harapannya insyaallah bisa yang lain menghafal dua hadis ini yang sudah kita baca di hari ini ya. Hadis siapa ini? Qabisah bin Burmah. Kemudian hadis Salman Al-Farisi. Ya, hadisnya sama namun perawinya saja yang berbeda, jalannya berbeda. Ini satu. Yang kedua mungkin perlu kami ingatkan, biasakan ya. biasakan thalabah ketika membaca hadis disebutkan siapa yang menulis kitab, ya, mimbab amanah. Misalnya di sini Imam Al-Bukhari rahimahullah, setidaknya kita sebut qala Al-Bukhari rahimahullah, atau mungkin lebih lengkap qala Abu Abdullah Muhammad bin Ismail misalnya, ya, atau qala Amirul Mu'minin fil hadis, ya, qala Amirul Mu'minin fil hadis Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, terus disebutkan hadisnya, ya. Hakadha. Insyaallah kami cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. As'alullah an yanfa'ana bima sami'na innahu waliyudzalika walqadiru 'alaihi walhamdulillahi rabbil 'alamin.